يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذني الله وإياكم من النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله Puji sanjungan kepada Allah kita panjatkan karena dengan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya dalam rangka untuk mengingatnya. Merupakan sebuah kehormatan dan kenikmatan yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Di saat kita berada dalam kondisi semacam ini, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa muji-muji hambanya di hadapan malaikatnya. Qanifitin rahmanu rahmatu mujian barakallahu fikum. Ini merupakan fadilah besar yang diperoleh oleh hamba-hamba Allah yang mau menjalankan aktivitas ibadah semacam ini, yakni talabul ilmi syar'i. Qanifitin rahmanu rahmatu mujian barakallahu fikum. Selebih lagi ikhwanifidin rahmanu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sampai di bulan yang penuh berkah, yakni bulan Ramadhan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menjalankan berbagai macam ibadah yang ada di bulan ini. Fadilah rahmat Allah tentunya tentang fadilahnya sudah ma'ruf di kalangan kita. Fadilah rahmat Allah jami'an barakallahu fikum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Fadilah rahmat Allah jami'an. Masih na'amara fikum berkaitan dengan ar-riba. Dalam kitab Al-Buyu' yang disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Khanibitin rahmali wa rahmakumu jami'an barakallahu fikum. Di mana kita telah mengenal bahwasanya asnaf ribawiyah yang disebutkan dalam nas ada 6, lamaraqlah emas perak, kemudian ya. Qani bitin rahmani wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Kurma, kemudian gandum besar maupun kecil serta amaraqlah fikum garam. Qani bitin rahmani wa rahmakum. Ini amaraqlah merupakan barang-barang yang disebut dengan barang ribawi. Di mana ikhwan rahmani wa rahmakum jami'an, di dalam transaksi barang ini ada beberapa ketentuan yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Na'amarakallahu. Ikhwan ibn rahmakum. Kalau na'amarakallahu fikum barang-barang tersebut ditransaksikan dengan barang sejenis, maka ikhwan ibn rahmani wa rahmakum ketentuannya adalah yadan biyadin masalan bimasalin. Harus qobat, harus semisal. Yeah. Kalau na'amarakallahu fikum ada kelebihan dari salah satu barangnya, disebut dengan riba fadl. Kalau na'am dibayarkan dengan tempo, namanya riba nasiah. Misalnya emas dengan emas, sampian beli emas dengan emas na'amarakallahu fikum, maka harus na'amarakallahu fikum qobat, kontan tunai. Kemudian na'amarakallahu fikum harus na'amarakallahu fikum sepadan sama na'amarakallahu fikum dalam hal timbangannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah. Wa kadzalik, demikian puan ampera ya dengan perak, kemudian na'amarakallahu fikum kurma dengan kurma. Ya, demikian puan na'amarakal syair dengan syair, hinta dengan hinta, milh dengan milh, garam dengan garam. Kondisinya ketentuannya semacam itu. Na'amarakallahu. Tapi kalau ditransaksikan antar barang tadi na'amarakallahu, emas dengan perak misalnya. Ya. Atau na'amarakallahu fikum garam dengan kurma misalnya. Atau na'amarakallahu fikum khintah dengan kurma misalnya. Maka ikhwan rahimani wa rahmakumullah, ketentuannya enggak boleh nasiah. Enggak boleh bayar tunda. Boleh tafadhul, ya, tapi harus kontan. Na'amarakallahu fikum. Kan ibu tentah menawarah mengucimian para pelafiku. Nam, misalnya nampar kalau sampian mau beli emas dengan perak nampar boleh. Emas 1 gram dibayar perak 10 gram kan ada tafadhul ya. Tapi kan tentunya harus qabdh nampar kalau. Kan ibu tentah menawarah mengucimu. Ini nampar tentuan yang ketiga, yang kedua, yang ketiga nampar pelafikum. Kalau ditransaksikan nam antara nampar pelafikum emas dengan amarakallahu fikum dengan kurma misalnya, perak dengan garam misalnya, maka di sini ikhwan teh makmuh boleh nasi'ah, boleh tafadhul. Nggih. Sehingga ikhwan kesimpulannya ikhwan teh makmuh dari barang asnaf ribawiyah itu amarakallahu fikum dibagi menjadi dua. Nggih, qismun nuqut ya. Di situ amarakallahu fikum ada di antaranya adalah emas dan perak. Dan dimasukkan oleh para ulama uang, mata uang na'amarakallahu fikum termasuk dalam bab ini. Ya kan ibn Tun rahman wa rahmakum. Dan yang kedua na'amarakallahu fikum kismus hubub wa simar wa tu'am. Ya, yaitu bagian biji-bijian, makanan dan na'amarakallahu fikum buah-buahan. Ya kan ibn Tun rahman wa rahmakum jim'an barakallahu fikum. Di situ ada kurma, ada apa? Ada hinta, ada sa'ir. Ada milah na'amarakallahu ikhwan bittin rahman wa rahmatum usimya na'am demikian. Nah kemudian ikhwan bittin rahman wa rahmatum disebutkan di sini ikhwan bittin rahman wa rahmatum oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani terkait dengan bi'ul hayawan bil hayawan na'amarakallahu fikum ikhwan bittin rahman wa rahmatum. Pada pertemuan yang lalu sudah kita na'amarakallahu fikum sebutkan tentang dilarangnya na'amarakallahu fikum bi'ul hayawan bin nasi'ah. Misalnya sampean beli sapi dengan sapi dibayar tunda. Ya, itu ada hadis yang melarangnya. Tapi entah mana orang makmumah na'amarakallahu hadisnya fi maqal. Sehingga ikhwan entah mana orang makmumah kalau kita katakan bahwasanya ikhwan itu entah hadisnya na'amarakallahu fikum ya, enggak sahih, maka enggak mengapa na'amara kalau sampean beli sapi dengan dibayar tunda enggak apa-apa. Na'amara kalau karena hadisnya fi maqal. Hanya tentah nurah makmum. Tapi kalau hadisnya na'amara kalau sahih, na'amara kalau fikum, maka na'amara kalau fikum enggak boleh kita beli sapi misalnya dengan sapi atau sapi dengan kambing atau kambing dengan ayam dibayar tunda enggak boleh. Hanya tentah nurah makmum jami'an. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Muslimin, bahwasanya hal semacam itu boleh. Meskipun dibayar tunda dan dikuatkan dengan hadis yang akan kita baca sekarang ini. Alasannya, dikarenakan sapi dan hewan-hewan yang ada itu bukan termasuk asnaf ribawiyah. Tidak dipersyaratkan harus qabdh. Ya, na'amarakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakum jami'an. Dan tidak dipersyaratkan harus sama. Na'amarakallahu fikum. Sehingga, kalau demikian ikhwani rahimani wa rahmakum wa, kalau sampean beli sapi, dibayar sapi, beli sapi satu, bayar dua, enggak apa-apa. Na'amarakallahu. Begitu. Atau na'amarakallahu, sampean beli sapi dengan kambing, jumlahnya 10, enggak apa-apa. Na'amarakallahu. Dibayar kontan maupun dibayar tunda, tidak mengapa. Hadis yang mendasari ikhwan rahimahullah adalah yang dibawakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam hadis yang akan kita bacakan sekarang ini. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. wa anhu, dan darinya, yakni dari Abdullah bin Amr bin As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amarahu ayyujahhiz jaysan fanafidatil ibil. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada beliau, yakni kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, untuk mempersiapkan pasukan. Jadi kalau pasukan mau perang itu mesti dipersiapkan dulu ya, namun segala-galanya. Ya, dipersiapkan logistiknya, dipersiapkan kendaraannya, dipersiapkan senjatanya, namun kelafik. Ya, sehingga tidak perang dalam kondisi bonek enggak, namun kelafik. Ya, di perang itu amarakallahu fikum, ya, harus betul-betul disiapkan amarakallahu. Harus Allah mengatakan wahaitu mastatutum min quwwah. Ya, persiapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan amarakallahu fikum. Ya, pedang-pedang diasah, nam kendaraan diperbaiki dan lain sebagainya, sehingga ikhwan rahimakumullah, ya, ketika dia berangkat perang itu dalam kondisi yang betul-betul siap menghadapi musuh. Ya, enggak salah-salahan amarakallahu fikum jihad itu. Nah, barakallahu fiik. Yeah. Lihat personel pasukannya, yeah. Perhitungkan dengan nama kondisi musuhnya, nah barakallahu fiikum. Yeah. Dan ini nah barakallahu fiikum diatur dalam ahkam jihad. Yeah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fiik. Sehingga itu enggak sembarangan nama dalam Islam berkaitan jihad fi sabilillah. Yeah. Masalah. Ayo, kita berangkat 2 orang nah barakallahu fiikum. Yeah. Ya kan itu artinya bonek tadi, ini enggak itu, ya, enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Dan amalan jihad yang besar ini yang dikatakan oleh para ulama sebagai apa dikatakan dalam syariat sebagai darwatu sanamil Islam, termasuk puncak tapi dari amalan Islam, itu bukan amarakallahu fikum amalan yang ya aura-auran, amarakallahu. Harus betul-betul disiapkan siap-siapnya namarakallahu, sematang-matangnya strategi diatur sedemikian rupa namarakallahu fikum. Ya. Kan itu dengar ahminu rahmakum jami'an. 6. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam namarakallahu fikum memerintahkan Amr bin As, karena memang Amr bin As itu seorang sahabat yang piawai dalam hal ini. Ya. Kan itu rahmanu rahmakum jami'an barakallahu fikum. Ya. Beliau termasuk panglima perang di zaman dia sebagai seorang musyrik, ya. Dia ini termasuk yang namarakallahu fikum motornya namarakallahu pasukan musyrik. Ketika beliau masuk Islam, ikhwan rahimani wa rahmakumullah jami'an, Rasulullah SAW pun mempercayakan kepadanya terkait dengan urusan yang semacam ini. Ya. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amr bin As untuk mempersiapkan namarakallahu fikum pasukan. Demikian pula kendaraan-kendaraan berupa unta. Fa nafilatil ibil. Fa amarahu ayyakhudha ala qalasis sadaqah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Amr bin As untuk namarakallahu fikum mengambil qalas as-sadaqah, yaitu qalas artinya adalah ba'ir. Yeah. Yaitu unta namarakallahu fikum. Yeah. Qalas jam'u qulusin. Kulusin kolas namarakallahu wawannaqah. Ya, untabtina namarakallahu fikum. Qanifitin rahmini wa rahmakum ujian barakallahu fikum. Pala. Maka Amr bin As mengatakan, fakuntu akhudul ba'ira bil ba'iraini. Hadahu. Namarakallahu fikum. Maka akun namarakallahu fikum membeli satu unta dengan 2 unta. Namarakallahu fikum. Saya. Di sini aku pun mengambil satu unta dengan 2 unta. Ini dalil bahwasanya khonten rahmakumullah jami'an dalam bab ya nabiul hayawan bil hayawan, ya. Jual beli hewan dengan hewan. Itu ya juz tafadul. Ya, boleh tafatur. Na'am barakallahu fikum. Dan ini bukan termasuk na'am barakallahu fikum barang ribawi yang dipersyaratkan harus sama, tidak. Ya kan ini bin rahmin wa rahmukum jain barakallahu fikum. Ya, ila iblis sadaqah. Pada ya kepada apa unta sadaqah. Kan bin rahmin wa rahmukum. Na'am barakallahu fikum. Kali bintin rahman wa rahmukum jami'an rahul hakim al-Baihaqi wa rijalu thiqat. Hari ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, Imam al-Hakim dan al-Baihaqi, dan rawi-rawinya termasuk rawi yang terpercaya. Kali bintin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dalam hadis ini, kali bintin rahman wa rahmukum jami'an, terbuat beberapa faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Jawazu at-tawkil fi tajhizil jais, bolehnya mewakilkan orang lain dalam persiapkan pasukan. Namarakallahu fi. Kata beliau, li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam wakkala Abdullah bin Amr bin al-As, ya, mewakilkan untuk melakukan ya tugas tersebut kepada Abdullah bin Amr bin As. Ya, faedah ini sangat wadih sekali dari hadis, dari apa? Dari lafaz hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ayyujahhiza. Amarahu ayyujahhiza jaisan. Qanibitin rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Naam. Kemudian faedah yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, hadis ini naam menjelaskan kepada kita tentang mangqabah yang dimiliki oleh Abdullah bin Amr bin As. Keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Khalifatun rahmanahu rahmukum jami'an barakallahu fikum. Haitsu i'tamahu an-nabi, i'tamanahu nabi sallallahu alaihi wasallam ala hadzal amr al-'azim. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk melakukan tugas yang sangat besar ini. Itu bukan sembarangan. Ya. Yakni bintah rahman wa rahmukum jami'an. Mempersiapkan pasukan amara kelafin itu bukan sembarangan. Yakni bintah rahman wa rahmukum, butuh keahlian khusus. Enggak semua orang bisa. Nah, amara kelafin. Menunjukkan keutamaan beliau. Yakni bintah rahman wa rahmukum jami'an para kelafikum. Nah, amara kelafikum. Ya. Yakni bintah rahman wa rahmukum jami'an. Demikian posisi sahabat yang mulia Amr bin As. Sehingga tidak ada satu jalan pun bagi orang yang membencinya untuk kemudian mencela enam sahabat yang mulia ini. Nih, beliau adalah termasuk yang dipercaya oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dari mana kamu akan membencinya? Orang yang menjadi kepercayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian kamu benci. Nih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kamu cela. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Dalam keadaan Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat. Sehingga termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak akan mencela satu pun dari kalangan sahabat. Lebih-lebih ikhwan bin rahmani wa rahmakum, sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan, sahabat yang namarakallahu yang biasa-biasa, dan semua sahabat mulia, lebih mulia di antara di atas apa manusia yang lain selain para sahabat. Namarakallahu, enggak boleh kita mencelanya. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Keutamaan mereka yang luar biasa. Ya kana fitnah rahman wa rahmakum jami'an barakallahu fikum. Yang tidak mampu ditanding oleh siapapun dari manusia ini namarakallahu fikum yang hidup setelah mereka. Enggak boleh namarakallahu. Khanibitin rahman wa rahmatum syi'an barakallahu. Dan termasuk salah seorang sahabat yang sering jadi sasaran amara kalafikum celaan adalah beliau. Nam dikatakan macam-macam lah. Ikhwanifitin rahmanurrahim kumujimian. Nih, ikhwanifitin rahmanurrahim. Padahal beliau adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Nam ikhwanifitin rahmanurrahim kumujimian. Wa barakallahu fikum. Ikhwanifitin rahmanurrahim kumujimian. Nam wahada yatullu ala amanatihi. Dan ini menunjukkan akan amanah beliau. Beliau adalah ma'amaraka orang yang amanah. Khanifitin rahmanah rahmukumu ji'an barakalafim. Kemudian yang khanifitin rahmanah rahmukumu termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Adalah at-ta'ahub wal-istidat fi tanfidil juyus. Ya, ini na'amaraqalafkum mempersiapkan na'amaraqalafkum pasukan. Ya. Ikhwanifitin rahmanurrahmukum jami'an. Ketika hendak melakukan ekspedisi na'amaraqalafkum. Ya. Ketika hendak na'amaraqalafkum melakukan na'amaraqalafkum. Peperangan na'amaraqalafkum. Itu betul-betul harus dipersiapkan betul na'amaraqalafkum. Fisik, mental, pasukan. Disiapkan na'amaraqalafkum. Latihan-latihan diadakan gitu ya, ikhwanifitin rahmanurrahim wakumur. Demikian pula perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh pasukan dalam jihad fisabilillah. Itu harus dipersiapkan. Sudah kita sebutkan ayatnya tadi ya, na'amaraqalaf. Ya, siapkan semampunya, na'amaraqalafikum. Ya. Dan yang terpenting, ikhwanifitin rahmanurrahim wakumur. Persiapkan spirit keimanan pasukan. Ya. Ikhwanifitin rahmanah rahmukum jami'an barakallahu. Dalam Islam ikhwanifitin rahmanah rahmukum jami'an. Ya. Enam. Perlengkapan-perlengkapan perang. Berupa persenjataan. Na'am barakallahu fikum. Itu bukan segala-galanya. Kalau memang kita bisa na'am barakallahu persiapkan sebaik-baiknya. Bisa. Kita harus persiapkan. Tapi yang terpenting ikhwanifitin persiapkan. Persiapan mental na'am barakallahu fikum. Ya. Imannya na'am barakallahu fikum. Ikhwanifitin rahmanah rahmukum jami'an. Ya. Pompa semangatnya na'am barakallahu fikum. Ikhwanifitin rahmanahu rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya. Terkait dengan perlengkapan perkara itu. Dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'atum sak mampuni. Ya. Weteng ya. Tok no tengi na'am barakallahu fikum ya. Ya. Keluarkan tengnya. Ya. Punya. Ya. Rudal. Keluarkan rudalnya na'am barakallahu fikum. Gak duwe ya. Na'am barakallahu fikum. Sak duwe ini. Ya. Ikhwanifitin rahmanahu rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya. Sehingga ikhwanifitin rahmakumullah lebih na'am barakallahu fikum ditekankan pada setiap pasukan untuk senantiasa bersandar pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani jihad fisabilillah. Karena dalam momen semacam itu, ya, kita sangat butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwanifitin rahmanahu rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dalam hadis ini khonten rahmanir rahmukum jami'an barakallahu fikum juga terdapat faedah annahu yajuz bai'ul hayawani bil hayawani nasi'atan barakallahu fikum. Bolehnya barakallahu fikum bertransaksi hewan dengan hewan, mentransaksikan hewan dengan hewan, nasi'atan dengan pembayaran tunda. Boleh. Iya. Melaku-melaku pedok konco nih misalnya. Wah, wedus muka abe. Oh iya, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aku di wedus nih. Ijulan yo. Bukar ya kita. Iya, gak apa-apa. Gowon sih, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Dia ambil wedusnya, kambingnya, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Dia pulang ke rumah ngambil kambingnya. Boleh, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Itu na'am warahmatullahi kan tunda ya, na'am warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa. Ya, kan ibu tentang melorah mukmin yang barakallahu fikum. Wah, adalah hadis dan hadis ini na'am barakallahu fikum kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Aqwa min al hadis sabiq. Ya, lebih kuat daripada hadis sebelumnya. Yaitu hadis Samurah bin Jundub yang di situ khutbah makmah Rasulullah SAW melarang jual beli hewan nasi'atan secara nasi'ah. Na'am barakallahu. Ini hadisnya sudah disebutkan ikhwanifitin rahmanurrahim dalam ya, di dalam kitab ini, tepatnya pada hadis nomor 804, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Samurah bin Jundub mengatakan, anna Nabi SAW, na an bai'il hayawan bil hayawan nasi'atan. Sekali lagi, khuntun rahmatullah, hanya saja hadis ini, fihi maqal. Khuntun rahmatullah, rahmatullah, muslim'an, barakallahu. Nah, barakallahu. Ya. Sehingga dengan hadis yang kita baca sekarang ini, khuntun rahmatullah, rahmatullah, jami'an, barakallahu fikum. Ya, menunjukkan bahwasanya jual beli hewan, dengan bayar tunda itu tidak mengapa, boleh. Nah, barakallahu. Kami ingin rahmat Allah rahmat muslimin para kalau. Enam. Kemudian yang kami ingin rahmat Allah rahmat Allah. Hadis ini juga nah barakallahu fikum terdapat faedah. Nah barakallahu fikum. Annahu yajuzun nasa bal tajuzus ziyadah. Bahasanya hari ini menunjukkan bolehnya na'amara bayar tunda, bahkan boleh pula na'amara kelafikum, ya, disertai ada tambahan. Na'amara kelafikum. Ya, kan ini bintah minah rahmatku musyimah na'amara kelafikum. Ya. Misalnya na'amara kelafikum, dia punya kambing, saya punya kambing. Pengen ditukar, dijual dengan kambingnya, dibayar dengan kambing dia. Ya, sudah saya mau kambing sana. Ini enggak apa-apa, sini. Tapi tambahan amara kelafikum uang 100.000 tak apa-apa. Ya. Betul sama-sama kambingnya. Satu ekor amara kelafikum. Mungkin amara kelafikum dikulak dedeknya kok podo baik kadang-kadang. Amara kelafikum. Ya. Tapi mungkin yang khuntun rahmatmu satunya punya kelebihan apa gitu amara kelafikum. Sehingga dia harus menambah. Tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Ini bukan asnaf ribawi. Kalau asnaf ribawi ya khuntun rahmatmu jami'an. Ya, masih yo elek siji ne. Enggak boleh, harus sama timbangannya. Inna amarakallahu fikum kurmanya. Ya, kelas Mesir. Satunya kurma kelas apa? Kelas ajwa namur. Harus 1 kilo 1 kilo kok mengharus di apa? Mau ditukarkan kurma dengan kurma. Kenapa? Itu barang ribawi. Asnaf ribawi. Nah, nek kapan gak gelem ngono amarakallahu ya sudah, kurma ajwa mudolen atau kurma Mesir mudolen. Nanti hasilnya amarakallahu berikan untuk kurma yang kamu inginkan. Begitu. Kan ibadah rahmatullah rahmatullah muslim barakallahu fikum. Tapi kalau misalnya amarakallahu fikum harusnya ditransaksikan antar barang sejenis dari barang ribawi, maka harus sama. Harus kobot, harus sama. Harus kontan dan timbangannya harus sama. Ukurannya harus sama. Nah, amarakallahu fikum. Nah, ini bukan barang ribawi. Nah, amarakallahu maka boleh amarakallahu fikum dijual dengan sistem nasi'ah. Ya, yeah. Dijual dengan sistem tunda bayarnya atau na'amara kelafikum dijual na'amara kelafikum dengan sistem adanya ziyadah. Na'amara kelafikum. Ya kan ibidin rahmin wa rahmin muslimian wa barakallafikum. Nah. Kata beliau, bal tajudu ziyadah fi fi'il hayawan bil hayawan. Na'amara kelafikum. Bahkan boleh na'amara kelafikum adanya penambahan dalam transaksi jual beli antar hewan dengan hewan. 6. Ikhwan ibn rahmatullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata beliau, wajhuhu dan sisi pendalilannya adalah ya, qauluhu kuntu akhidul ba'ir bil ba'irain. Ya. Na'amara fikum. Aku na'amara fikum mengambil satu unta dengan dua unta. Na'amara. Artinya ditukar, menukar satu unta dengan dua unta. Ya kan ibu tindah pada orang mukmujian para kalafiku. Nah, kan ibu tindah pada orang mukmujian para kalaf. Kemudian yang kau tindah pada orang mukmujian, ya faedah yang bisa diambil pula dari hadis ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahutaala, jawazu ziyadah fi bai'i taqsid. Na'amara kalafiku. Boleh adanya penambahan dalam jual beli sistem kredit. Hati-hati ya na'amarakallahu'alaikum ya. Ya. Kan ini tentang misalnya na'amarakallahu'alaikum. Ini barang ya. Kalau sampean na'amarakallahu'alaikum. Sampean beli barang ini harganya 1.000. Ya. Ikhwanifiddin rahman wa rahmakum jami'an. Kemudian antum jual dengan sistem kredit. Namoraklof sampai masa kredit selesai itu bisa harganya 2.000. Maka boleh. Boleh. Namoraklof. Ikhwanifiddin rahman wa rahmakum jami'an barakallahu. Nah. Kata beliau namoraklof fikum. Wajhuhu dan sisi pendalilannya anna hadhihi ziyadah fi muqabalatil ajal. Namarakallahu fikum. Wa hadha amrun la yastabi'u ala ahad. Namarakallahu fikum. Khani bin rahman wa rahmakum. Dan penambahan ini dikarenakan adanya penundaan tadi. Khani bin rahman wa rahmakum jami'an barakallahu. Adanya penundaan pembayaran. Khani bin rahman wa rahmakum jami'an. Nah, ikhwanifiddin rahman wa rahmakumullah. Dan perkara ini itu tidak samar bagi setiap orang namarakallahu fikum. Bahwasanya memang khotun rahman wa rahmakumullah dengan ditundanya pembayaran itu namarakallahu fikum akan namarakallahu fikum memberatkan bagi yang punya barang ketika namarakallahu fikum harus menerima pembayaran itu na'amarakallahu fikum jauh dari penyerahan barang tadi. Wallahu'alam bishawab. Ini kata Syekh Utsaimin, boleh na'amarakallahu fikum. Ya kan ibu tembah melorah makmum jami'an barakallahu fikum. Nah, misalnya ya kan tembah melorah makmum jami'an, ketika na'amarakallahu fikum dia jual kontan misalnya na'amarakallahu fikum. Dia jual kontan namun meskipun dalam surah ini, itu sebagian para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkannya dalam kategori namarakallahu al-bai'u fil bai'ain yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Misalnya namarakallahu seorang mengatakan namarakallahu fikum pada pembeli, kalau sampean beli kontan harganya 1.000. Tapi kalau sampean namarakallahu fikum cash 1.000 namarakallahu fikum, tapi kalau sampean tunda harga cicilannya segini. Kalau dihitung cicilannya sampai selesai waktunya itu sampai 2.000. Makanya semacam ini boleh. Boleh. Hanya bintah menawarah mukmin wa barakallahu fikum. Hatta an-Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala naqala ijma' al-ulama ala jawazi bai' taqsit idza kana qasat al-mustari as-sil'ah bi khilafi ma idza kana qasat al-mal faqad namarakallah araftum annahu min babi tawarrut. Khani bin rahman wa rahmakum. Hingga ikhwan rahman wa rahmakum Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menukilkan ijma'nya para ulama akan bolehnya bai'ut taqsit. Bai'ut taqsit jual beli secara na'am kredit idza kana qasdul qasdul mustari sil'ah bi khilafi ma idza kana qasdul mal. Na'am barakallahu fikum. Kami bertemu dengan rahmatullahi wabarakatuh. Apabila na'amarakallahu fikum maksud mustari pembeli itu adalah sil'ah. Na'amarakallahu fikum. Barangnya na'amarakallahu. Dia menginginkan barang itu. Tapi misalnya na'amarakallahu fikum, dia kalau na'amarakallahu fikum beli kontan itu enggak, dia pengin barang tersebut. Kan itu ya. Tapi kalau beli kontan enggak ada duit. Mustarinya itu enggak ada duit. Tuku enggak ada duit. Na'amarakallahu fikum. Sampai kemudian na'amarakallahu fikum baru bisa na'amarakallahu fikum memiliki barang tersebut kalau dicicil sedikit demi sedikit na'amarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmatullahi wa rahmatullahi. Lah ini sayyun minal manfa'ah. Sehingga enggak apa-apa kemudian ikhwan ibn rahmatullahi ada kelebihan dari wallahualam bishawab. Ini na'amarakallahu fikum yang kita pahami dari apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ikhwan ibn rahmatullahi wa rahmatullahi jami'an al-hadis dengan kaitannya dengan apa? Dengan kitabul fiyuk wadih mutantah mila warahmukum syim'an. Bahasanya boleh jual beli hewan dengan hewan. Namorakalafikum dengan sistem tunda atau bahkan ada tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Hanif bin Rahman, ada pertanyaan. Afwan, kalau beras sama beras, apakah jenisnya harus sama? Enam. Beras apa ini? Emas ya, astagfirullah. Apa-apa nih ya? Kurang ya. Afwan, kalau emas kok jadi beras ya? Nah. Ya. Kalau emas dengan emas, apakah jenisnya harus sama? Jenisnya sama ya, emas dengan emas kan sama. Na'awarakulawikum. Kalau emas dengan perak baru ya. Mungkin kadarnya B ya, yang dimaksud. Ya, kadarnya dimaksud ya. Na'awarakul. Saya bacakan ya. Afan, kalau emas dengan emas, sama emas, apakah jenisnya harus sama? 24 karat, berarti kayak itunya, kadarnya ya. Yang dimaksud adalah kadarnya. Na'awarakulawikum. Ikhwan ibn rahmani wa rahmakumu. Sama 24 karat. Nyam. Apakah boleh beda 24 karat sama 16 karat tetapi timbangannya sama? Harus yang kedua. Kalau misalnya ditransaksikan amwarakul emas dengan emas, itu harus sama timbangannya, sama beratnya, namwarakulahu. Meskipun kadarnya beda. Ya, dia punya emas 24 karat, namwarakulahu. Yang lainnya 21 karat, namwarakulahu. Nggak boleh kemudian mentang-mentang, oh emas saya kan 24 karat, sampai harus bayar lebih. Namorokullahu fikum dari emas saya. Misalnya emas yang 24 karat itu seberat 10 gram. Kemudian nuntut namorokullahu harus dibayar 21 karat seberat 11 gram. Nggak boleh. Namorokullahu. Kalau nggak mau seperti itu ya jangan transaksikan emas dengan emas. Namorokullahu fikum. Maka solusinya namorokullahu fikum. Antum jual itu na'amorakullahu fikum. Ya. Kemudian hasil penjualannya antum belikan emas yang kamu inginkan. Ya. Fani fitin rahmatullah. Mahum ya. Jadi ketentuannya ya. Jual beli emas dengan emas. Itu harus sama timbangannya. Masalan bimasalin. Meskipun kadarnya beda. 6. Fani fitin rahmatullah. Demikian pula korma. Korma yang bagus dengan korma yang jelek. Ya. Kalau misalnya harus ditransaksikan, harus sama timbangannya. Lu kan punya saya bagus. Masa harus sama dengan korma yang jelek? Iya, kalau kamu mau seperti itu, resikonya kayak gitu. Ketentuannya sedemikian. Amarakallahu fikum. Ya. Kan ibn rahmani wa rahmani. Kalau kamu mau seperti itu, ya sudah. Ya. Nah, barangmu yang bagus itu jualan. Nah, nanti hasilnya berikan yang jelek tadi. Atau barangmu yang jelek itu jualan. Nanti kamu nambah untuk beri. Nambah. Membeli amarakallahu fikum barang yang bagus tadi. Gitu. Ya kan ini tentang kepada rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Difahami ini ya. Naam. Naqtah fi hadzal qadar subhanakallah. Tamdika asallahu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukum. Assalamualaikum.